Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan wa nisaa'a wa taqallaha alladhi tasaa'alu wa arhamu inna allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqallaha alladhi tasaa'alu bihi wa arhamu inna allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna shukra hadithi kitabullah wa khayra hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Barakallahu fikum wa ta'ammadatullah fa inni qad kana qad shukra al-hamd sebab tasdiriya tanggal 24 Januari 2019 kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Sara dan sunnah jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sulaiman Rahimahullah, dan kita sudah sampai pada pembahasan halaman 84 yang kitab yang baru itu ukuran berapa? 4 yang cetakannya ini coba dia lihat kaki satu. Pak Ustaz, enggak ingat. Halaman berapa ini? 8. Bedanya di kitab yang antum dapatkan di situ, ini kitabnya langsung transkripan dari kajiannya selesai ini langsung. Kalau yang buku yang cetakan ini bukunya sudah diedit. Yang ini yang langsung. Jadi kalau misalnya antum tunjuk, ya ada kajiannya selesai ini, itu yang sama persis dengan kajiannya. Yang ini sudah diedit oleh murid-muridnya. Nah. Jadi atau lanjutkan di situ ada tulisannya di pertengahan paragraf itu ada fahak layak kau dapat sudah fahak layak kau sudah dapat pesan fahak layak kau wahak layak kau maka mereka itu salah dan mereka itu salah. Ini kaitannya dengan apa? Ketika di atasnya tentang walihada qala ba'dul ulama Allah tawqila laka siflan al-adab lam tajid wasfan adaqqa min hadhil wasfi. Ini kaitannya dengan tentang keberadaan Allah juga, tentang sifat tingginya Allah. Ya, al-ulul manawi mutarrab ala bayanul umma. Ini tentang sifat maha tingginya Allah itu disebabkan para ulama. Dan ini kaitannya dengan ada dalil tentang fitrah. Dalil berkaitan dengan fitrah. Sehingga di sini fa haula'i aqau, mereka itu salah. Ketika apa? Fa haula'i aqau, mereka itu salah. Amma ahlus sunnati wal jama'ati, sedangkan ahlus sunnah wal jama'ah faqalu, mereka mengatakan inna Allah ta'ala fawqa kulli syai'in. Allah Ta'ala itu berada di atas apa? Segala sesuatu. Dapatlah pertama inna Allah Ta'ala, Allah Ta'ala qawwa kulli syai'in, Allah Ta'ala itu berada di atas segala sesuatu. Wa laisa fi kulli makanin, dan bukan di setiap tempat. Jadi Allah itu bukan zatnya, bukan berada di setiap tempat. Wala yahillu fi syai'in min makhluqati abadan. Ya. Dan Allah itu ya, yahillu fi syai'in min makhluqati abadan. Allah itu ya, di sini sifatnya apa? Kul. Kul itu artinya menyatu. Allah tidak menyatu dengan makhluknya selama-lamanya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya selama-lamanya. Wahal yaduru idza qulna, apakah ini memudharati apabila kita katakan innallaha fawqa kulli syai'in biduni ihatatin bi. Apakah ini memudharati apabila kita katakan sesungguhnya Allah itu innallaha fawqa kulli syai'in, Allah itu berada di atas segala sesuatu biduni ihatatin, tanpa ada yang melingkupi, tanpa ada yang bisa menjangkau. Hal yaitu Allah syai'an, apakah kemudian ini mencederai Allah dengan sesuatu? Artinya, apakah perkataan ini itu menyebabkan memudharati Allah ketika Allah itu berada di atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menjangkau? Apakah ini memudharati Allah? Abadan. Tidak akan pernah. Wa laisa bihi naqsun. Dan ini bukan termasuk kekurangan. Kekurangan maksudnya apa? Allah berada di atas segala sesuatu itu bukan bentuk kekurangan. Dan kalau Allah tidak bisa dijangkau oleh makhluknya, itu pun bukan kekurangan. Maksudnya di sini? Walihada na'ulu, oleh karena itu kita katakan nanti tinggal pesan lagi, mendapat tinggal pesan lagi target ke nanti toh, nanti anak coba pengantar sudah ada, mungkin nanti toh. Kalau yang model premium itu sudah habis, itu yang terakhir. Adanya mungkin modelnya seperti ini. Tidak apa-apa, sama. Walihada na'udhu, kita katakan inna allahi, sesungguhnya ketinggian Allah bidzatihi, dengan zatnya, dalla alaihi kitab wa sunnah, dalla alaihi kitab wa sunnah. Ini ditunjukkan menurut Alkitab dan sunnah, menurut Al-Quran dan sunnah. Artinya apa? Allah itu maha tinggi, itu sudah ada dari Al-Quran dan Sunnah, bukan merupakan bukan perkataan manusia. Allahumma inni itu bukan perkataan manusia. Tapi di sini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Wal isma' dan sesuai dengan isma' wal akal dan akal wal fitrah dan fitrahnya manusia. Wa huwa waqi'un dan dia itu apa jelas bahwasanya Allah Maha Tinggi dengan zatnya, bukan Maha Tinggi sifatnya dengan zatnya. Dan zat Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ingat loh. Sehingga ini adalah penjelasan tentang apa yang membedakan orang memahami dengan apa pemahaman Asy'ariyah, yaitu bahwasanya Allah itu berada di segala tempat, tapi Allah tidak butuh tempat. Misal, kalau Allah butuh tempat, berarti makhluk. Ini menurut mereka, karena apa sudah dihinggapi filsafat. Sesungguhnya, ya, pemahaman tentang hal-hal yang seperti ini itu harusnya dikembalikan pada apa? Dalil yang rajih, dalil yang sahih. Ya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahwasanya Allah itu berada tinggi dengan zatnya di atas segala sesuatu. Nah, wa huwa waliyul walilahil hamd dan bagi Allah seluruh pujian. Wala iskala fihi dan tidak ada sesuatu yang kesulitan di dalamnya. Illa ala man a'tallahu basiratahum kecuali yang Allah butakan penglihatannya. Penglihatannya maksudnya apa? Di sini pemahamannya dibutakan oleh Allah Azza. Mau diberikan dalil bagaimanapun dari Al-Qur'an dan Sunnah, mereka tidak mau terima. Yang mereka terima adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu berbeda. Makanya saya katakan sekali lagi, kalau antum itu misalnya mendapati orang-orang seperti itu, antum jangan layani. Bukan kedudukan antum untuk memulai dakwah itu dengan debat, dengan jidal. Kecuali ya. Kalau mereka menginginkan kebenaran dan mau tukar pikiran dan ilmu. Ya, ati burhan ikut nusonti. Ya, berikan penjelasan dari kalian kalau kalian itu benar-benar orang yang benar. Jadi di sini harus ditunjukkan dengan cara yang ilmiah, cara yang bukan sekedar adu kekuatan. Saya mau apa? Adu debat di apa forum umum yang satu bawa tentaranya, satu bawa tentaranya, enggak selesai. Itu namanya bohong. Itu tidak menginginkan kebenaran, tapi menginginkan adu kekuatan. Tidak ini. Makanya hal yang seperti itu jangan pernah ditanggapi, tapi doakan. Orang-orang yang memang sibuk belum bisa menerima kebenaran, didoakan. Semoga Allah Azza wa Jalla itu memberikan mereka hidayah. Ya, maksudnya saya tidak kut kohor. Di top amat pak. Nah, ini tentang kaitannya dengan ini semuanya sudah wajib, secara akal sudah wajib. Kecuali Allah membutakan pemahaman. Fa'ikhara qa'in, apabila ada yang berpendapat inna Allah ta'ala yaqulu wa la yuhituna bihi ilman. Sesungguhnya Allah itu berfirman wa la yuhituna bihi ilman dan mereka itu tidak bisa menjangkaunya. Ilmu manusia, ilmunya makhluk itu tidak bisa menjangkaunya. Di surat Thaha ayat 110. Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman. Ini aku cuma melihat sini. Gak melihat sini. Itu buat teman-teman juga. Gak apa-apa. Jadi wa in qala, apabila ada yang berkata bahwasanya Allah itu tidak ada yang bisa menjangkaunya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah itu luasnya selangit sebumi. Seluas langit dan bumi. Dan ingat, kita sudah membahas tentang luasnya langit Allah dan bumi. Kok dalilnya banyak saat yang menyebutkan tentang luasnya langit dan bumi, luasnya langit dan bumi, kursinya. Kemudian juga tentang kaitannya nikmat Allah besar langit dan bumi bagi orang-orang yang masuk surga. Terakhir masuk surga diberikan nikmat itu lebih baik dari apa yang ada di langit dan bumi. Kenapa sebutannya tentang langit dan bumi? Langit dan bumi besarnya, luasnya dan seterusnya. Apakah itu adalah bagaimana bahasa definitifnya manusia? Apakah Nabi SAW di sini ketika Isra Mi'raj menjelaskan tentang ini seluas langit dan bumi dan seterusnya, ini adalah bahasa-bahasa yang tidak bisa dijelaskan secara akal? Maksudnya adalah ketika Allah Azza wa Jalla berfirman wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, luasnya luaskan, tidak ada akal yang bisa membuat diksi yang cukup untuk mendefinisikan bagaimana luasnya kursi Allah Azza wa Jalla. Itu aku maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya aku bertanya luasnya langit kayak apa, kan tahu. Luasnya bumi, ya mungkin ada yang tahu, tapi itu pun hanya apa, pendekatan. Tapi benarnya kayak apanya, anak gak yakin kalau semua itu sudah di sini. Maksudnya apa, Ustaz? Selangit sebumi, sebumi bisa jadi di sini. Tapi apakah itu mutlak angka yang nanti akan muncul itu? Itu yang menggambarkan semua luasan bumi. Taruhan seperti ini, tahun 2018 sudah disebutkan bahwa luasan bumi itu sekian kilometer persegi. Ya. Kemudian ternyata apa? Ada tsunami, ada gempa, ada penggeseran. Kira-kira luasnya berbeda? Berbeda. Ya. Apalagi ya, petugas pejabat akte tanah. Ya, ketika dipatok itu kayak apa itu? Patokannya gimana? Kalau sudah semuanya bergeser semuanya. Tidak jelas. Itulah manusia. Kelemahan manusia dalam apa? Mendefinisikan segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah miliki. Itu terbatas. Sehingga kita itu mencukupkan diri dengan apa? Apa yang ada di dalil? Antum selamat. Kalau antum itu mengira-ngira, antum coba menalar dengan seperti itu. Apa yang kejadian sekarang? Banjir. Ya, banjir bandar di Surabaya. Ya, semua orang yang ada mengangkat kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita di sana. Itu yang terjadi di sana. Kira-kira dosanya apa? Dosanya itu dosa orang-orang yang menebang pohon, mengekspornya, membuat kekayaan sementara, tidak memikirkan untuk keselamatannya, keturunan selanjutnya. Ini juga dosa-dosa yang singkat-singkat sedikit yang membuat di armada sekarang depannya itu semuanya banjir. Hujan sedikit sudah banjir, hujan sedikit banjir. Ketika orang memikirkan tersebut, ternyata terkadang kerakusan manusia itu berbalik-terbalik dengan rasa syukurnya manusia kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya sesungguhnya ketika kita itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, seharusnya menggunakan seluruh nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dilakukan sekarang ini, manusia memikirkan apa? Dunia. Yang dia inginkan sesuai dengan apa yang diinginkan sekarang, bukan ke depannya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Maka di sini disebutkan tentang kalau Allah itu faidakan hadis makhlukat wahyal makhlukat ini fi hadisa wal alatani. Ya, fahuwa aidan laisa lahu makan. Ya, kenapa? Tadi anak mengatakan tentang tidak bisa didefinisikan bagaimana luasnya langit dan bumi. Kita mencukupkan dengan diksi pilihan kata yang telah terbentuk di Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Selangit, seluas langit dan bumi. Yus, Herschel, kita iman. Nah, ini menunjukkan bahwa yaitu al-annahu laisa lahu makan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak butuh tempat. Ini kalau dikatakan, ini yang kemudian yang sebelah sini, ya, yang bagian fa'in qala qala. Apabila ada yang berpendapat, ini tentang pendapat. Kita belum menjawab tentang pendapat ini. Jadi pendapat ini adalah pendapat tentang orang berpikirnya kayak gimana, ada yang nyelenehnya kayak gimana. Ya. Ini ada yang berpendapat bahwasanya tidak ada yang bisa menjaga Allah. Dan kursinya Allah seluas langit dan bumi. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak butuh, tidak ada tempat baginya. Fa idza kana lil hadhihi makhluqat wa hiya makhluqatihi fi hadhihi sa'ah wal 'adabi fa huwa aidan laysa lahu makan. Kalau makhluk-makhluk Allah yang besar itu langit dan bumi besar, sedangkan kursi Allah seluas langit dan bumi dengan besarnya, dengan luasnya dan besarnya makhluknya Allah itu, maka Allah pun tidak butuh tempat. Apakah ini benar? Maksudnya? Belum. Nah, lalu sekarang mengetahui tentang kursi. Kursi Allah di sini dijelaskan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Samawat itu apa? Langit-langit, bukan satu langit. Dan langit Allah azza wa jalla itu ada 7. Ya. Wal ardh dan bumi. Di sini sebutkan tidak wal ardi, jamak apa? Jamak bumi. Kalau jamak bumi berarti dari atas sampai ke bawah semua lapisan bumi. Faktornya sih. Tapi dijelaskan ya di dalam penjelasan usul tafsir bahwasanya samawat itu lebih dijelaskan 7 langit-langit. Sedangkan bumi 1 walaupun itu terdiri dari ardi. Paham sampai sini? Nah, ini menunjukkan apa? Luasnya langit dan bumi itu tidak ada yang bisa mengetahui. Saking besarnya. Saking apa? Saking besar. Kemudian, kalau Allah itu menciptakan langit dan bumi yang begitu besar itu, maka di mana Allah itu berada? Kan makhluknya sebesar itu. Lalu Allah di mana? Paham maksudnya? Kalau sudah lima watt, segera bisa. Boleh, kita akan. Nah, in kultum laisa lahu makanun yuhiku bihi fahada sahihun. Lalu lihat di sini penjelasan saya detail. Nah, ya, in kultum, apabila kalian katakan laisa lahu makanun yuhiku bihi fahada sahihun. Kalau bagi Allah tidak ada tempat yang bisa menjangkaunya, maka itu benar. Wa in kuntum, kalau kalian katakan ya laisa lahu makanu, bagi Allah tidak ada tempat, ai anam laisa fawqa kulli syai'in pada saat ini. Kalau kalian katakan bahwasanya bagi Allah tidak ada tempat sama sekali, ai maksudnya adalah bahwasanya Allah itu tidak berada di atas segala sesuatu, maka itu batin. Maka itu batin. Paham enggak maksudnya? Enggak, masih ada yang belum. Belum. Ayo. Masalahnya belum itu, antum sering duduk di belakang. Coba antum duduk di sini. Ya, nah, susah. Ya. Tangeng. Antum membuat pusat antum tangeng. Kalau usah. Laisa lahu makan. Jadi kalau misalnya ada orang berdapat, Allah tidak ada yang bisa menjangkaunya. Kemudian kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Berarti Allah tidak butuh tempat. Karena kalau Allah butuh tempat, berarti makhluk-makhluk itu tidak bisa apa menjadi tempat bagi Allah. Sebesar di mana? Kalau makhluk Allah itu sudah besar sekali, bagaimana Allah bisa berada di tempat? Allah tidak punya tempat. Dia mengatakan seperti itu. Nah, ini ada tafsirnya, ada definisinya. Kalau Allah katakan Allah tidak punya tempat yang bisa dijangkau, itu benar. Paham? Tapi kalau kalian mengatakan Allah tidak punya tempat sama sekali dan menafikan meniadakan bahwasanya Allah itu berada di atas segala sesuatu, maka itu berarti. Wes tenang. Ya. Kemudian halaman 85. Ya. Walladzina qalu, orang-orang yang mengatakan inna Allaha fi kulli makanin, bahwasanya Allah itu berada di segala tempat, istadalu bi ayatin wa hiya qawlu ta'ala, mereka berpegang yang mengambil dalil dengan ayat, yaitu firman Allah Ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum wa la khamsatin illa wa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa wa ma'ahum aina ma kanu. Surat apa? Al-Mujadilah ayat 7. Untuk lihat Mujadilah surat berapa? Gimana? 58. Jadi waladzina qalu, mereka ada yang berpendapat inna Allah fi kulli makanin, Allah itu ada di segala tempat. Mereka berkeyakinan dalilnya dengan surat Al-Mujadilah ayat 7. Ya, kita lihat. Ya, ini ayat 7. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum wa la khamsatin illa wa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa wa ma'ahum aynama kanu, thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamati. Allah bi kulli syai'in 'alim. Tidakkah? Ya. Engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Tidak pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dialah tempatnya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan Dialah tangannya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu dan limanya, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini katakan tentang apa? Tentang apa? Illa huwa ma'ahu aina ma kanu. Kecuali Allah itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, apakah kemudian dengan dalil itu menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di segala tempat? Wa fi ayatin ukhra, dan ayat yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surat Al-Hadid ayat 4. Surat Al-Hadid surat berapa? Jadi wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'rudu fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wa Allahu bima ta'maluna basir. Segala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia berada di atas 'arsy, tinggi berada di atas 'arsy. Ini bukan samai. Kita sudah sepakat bahwasanya istawanya Allah itu bukan berarti semaian, tapi Allah berada tinggi di atas arsy. Dia mengetahui apa yang ada yang masuk di dalam bumi, apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Ini tentang kaitannya apakah ini betul menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Fanaku kita katakan, "Idza athbattum al-ma'iyyata al-dhatiyyata nafaitum bidzalika adillatan rububiyyah." Apabila kalian itu menetapkan tentang ma'iyyah dhatiyyah, kebersamaan dzatnya Allah. Ya. Nafaitum bidzalika adillatan rububiyyah. Maka kalian itu sudah meniadakan tentang dalil-dalil Allah itu Maha Tinggi. Li'anna kaunahu 'aliyan 'ala kulli syai'in yamna'u an yakuna ma'a kulli syai'in fi makani. Karena kalau kondisinya Allah itu berada Maha Tinggi di atas segala sesuatu, ini mencegah bahwasannya zatnya itu berada di apa? Setiap tempat. Dan ingat, kita tidak berbicara tentang sifat mengenal Allah, tapi ini berbicara tentang apa? Dan-nya. Idan, lalu kita katakan, ahadtum bi ba'di nususi wa taraktum ba'daha. Kalian itu mengambil sebagian nas, tapi meninggalkan nas yang lainnya. Fa idza kuntum, dan kalau kita kalian katakan, wa ma'ana, Allah itu bersama kita, ma'a ulumihi, dengan Maha Tingginya Dia, Maha Tingginya Allah, fahala huwa mutabiqun lil ayat, dan ini yang sesuai dengan ayat. Wal ma'iyatu, dan ma'iyah, kebersamaan itu la tanau ulubi abadan. Kebersamaan Allah itu tidak mencegah bahwasannya Allah itu Maha Tinggi selama-lamanya. Wa min kalamil arab al-ma'ruf, dan termasuk perkataan orang Arab yang ma'ruf, dikenal, mazilna nasiru wal khamar ma'ana. Ini perkataan awalnya dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah adalah akidah wasithiyah. Ditulis di sini, diambil penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menunjukkan tentang apa gambaran tentang ma'iyah, kebersamaan Allah. Yaitu apa? Mazilna nasiru, kita itu masih berjalan. Wal khamar ma'ana, dan rembulan itu masih berada bersama kita. Maksudnya apa? Di tengah terangnya malam. Ya, ini termasuk masih terang harusnya. Kalau enggak hujan. Di tanggal-tanggal ya 13, 14, 15 sampai tanggal 17 itu bulan itu masih kelihatan bundar kemblok. Kalau langitnya itu terang. Nah, kalau kita berjalan ke mana saja ketika malam hari tanpa ada penerangan sama sekali, itu rembulan seolah-olah bersama kita. Betul atau tidak? Ya. Kalau saya bisa ditemui, bin akidah masih itu. Ini ada sebelumnya tidak membacakan ini, tapi ini memang sudah ada di akidah masih ini. Dan semoga Allah ajarnya lebih memudahkan kita untuk mempelajari tentang kitab akidah masih ini. Al-Qamaru min asghari makhluqatillah. Rembulan ini termasuk benda makhluk Allah yang paling kecil, yakni al-falakiyah, yaitu apa? Benda-benda angkasa. Wa huwa ma'al musafir wa huwa al-musafir. Dan ini bersama musafir maupun orang yang tidak musafir. Maksudnya apa? Itu kalau rembulan makhluk Allah yang kecil, apalagi apa? Allah yang menciptakan. Rembulan di mana saja itu kelihatan. Kita mau berjalan ke sana ke mana, rembulan kelihatan. Ya, dan rembulan di atas. Paham? Tadi saya walillahi mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan jauh lebih tinggi dari ini. Karena apa? Rembulan kecil itu benda makhluk Allah sebenarnya yang Allah ciptakan. Apa? Rembulan. Makanya kalau anak itu matanya sudah mawar, rembulannya itu sudah redup. Ya, rembulan sakit. Sehingga di sini anda lihat bagaimana Allah itu menjelaskan hikmah-hikmah kepada hamba yang dikehendaki. Sehingga di sini apa? Ketika aku memahami tentang bagaimana rembulan yang kecil saja itu berada di atas dan kemana pun kita berada, rembulan itu seolah-olah bersama kita. Apalagi Allah Azza wa Jalla dengan maha tingginya, dengan maha tingginya itu tidak mencegah bahwasanya Allah itu mengetahui segala makhluknya. Justru Allah itu mengetahui segala makhluknya dan Allah masih tetap berada di atas segala sesuatu. Paham kan di sini? Pak Ustaz paham? Ayo, Allah baik. Ya, Pak Ustaz paham? Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi du'a'i safar. Lihat kepada sabda Rasulullah di dalam doa safar. Allahumma anta sahibu bis safar. Ya Allah, engkau lah sahib. As-sahib yang menemani bis safar dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ardi. Yang apa? Khalifah. Khalifah itu apa sih? Hah? Kok bisa menjadi khalifah fil ardi? Memimpin ahli, memimpin keluarga. Ini maksudnya di sini adalah yang memberikan perlindungan, pengganti perlindungan. Itu Allah yang menggantikan perlindungan. Ketika antum sebagai kepala keluarga, siapa keluarga antum sendiri? Siapa yang menunggu mereka? Siapa yang mengayomi mereka? Allah Azza wa Jalla. Ya. Antas sahibu fis safar, sekolah yang menemani ketika safar. Menemani artinya apa tak itu sebutan dan yang Allah menemani makhluknya? Tidak. Tapi apa? Sifat pengetahuan Allah. Sedangkan Allah itu berada di atas segala sesuatu. Fa'athbata anna Allah wa sahib bisabab. Wa sahib bisabab. Maka di sini dalam hadis ini, ya, hadis ini dijelaskan di dalam riwayat Imam Muslim. Di riwayat Imam Muslim hadisnya sahih. Fa asbata anna Allah huwa sahibi sabab. Maka ini dalil ini menetapkan bahwasanya Allah itu sebagai yang menemani dalam perjalanan. Wa annahu khalifatu fil ardi, dan Allah lah yang khalifah yang memberikan perlindungan, pengganti perlindungan kepada keluarga. Bagaimana menemani? Dia sedang safar dan juga memberikan perlindungan kepada keluarga. Apakah Allah menyatu kalau dannya? Berarti Allah banyak loh. Salah. Paham sampai sini? Ini dalil yang paling rajih, yang paling kuat untuk menunjukkan bahwasannya Allah itu berada di atas segala sesuatu. Dan ini adalah bantahan buat orang yang mengatakan Allah berada di mana? Wadalika li'amali mihamunihi bil musafiri wa bi ahlihi. Dan ini karena apa? Kesempurnaan jangkauannya Allah, sifat maha pengetahuan Allah itu bagi orang yang safar maupun kepada keluarga. Kalau Allah berada di mana-mana, ini tentunya sudah tidak bisa bertentangan dengan hadis ini. Paham sampai di sini sekarang? Paham? Belum. Belumnya di mana? Sekarang anak katakan. Ya. Pak, mana? Insyaallah mau umroh. Lomba ya salah umroh insyaallah. Allah kasih mudah. Dan buat meneruskan bisa umroh. Amin. Berdoa kita bisa umroh Ramadan. Amin. Ya. Pak, Mak, itu mau umroh. Umroh berdoa. Berdoanya dengan Allahumma anta sahibus safar. Ya Allah, Engkau lah yang menemani itu ketika safar, yang menjaga itu ketika safar. Sedangkan Pak Amar saat ini, ya ketika mau safar umrah itu meninggalkan keluarga atau tidak? Ya, anaknya, cucu-cucunya. Ya. Itu ditinggal. kalau dannya Allah itu bersama makhluknya, bersama Pak Mar, bersama keluarganya, mungkin apa beda? Sehingga di sini apa? Bahwasanya Allah itu berada di atas segala sesuatu dan melingkupi apa saja yang menjadi apa yang dilakukan oleh seorang musafir dan apa yang ditinggalkan dari keluarga. Paham ya ini? Karena memberikan permisalan langsung biar Pak Mar paham. Karena dia kan berada. Oh ya, semua. Ada, ya Allah. Mas Ron, membalik. Itu menerapkan antum yang Kalau argumen itu berkaitan dengan dalil-dalil filsafat, tidak akan selesai. Allah butuh tempat dong berarti. Kalau Allah di mana? Kalau Allah di mana-mana berarti Allah banyak. Kalau Allah banyak berarti itu menyadarkan sifatnya banyak. Dan seterusnya banyak sekali. Itu menjadi apa? Pusing. Seperti apa? Orang habis makan micin. Pusing. Ketawa. Anak-anak ini biar antum itu terbiasa sama hidup sehat. Kalau mau menghafal Quran atau hadis, jauhkan itu dari otak anda. Termasuk apa? Tentang apa? Kullu muslimin haram. Setiap segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Orang yang terbiasa minum minuman yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu menyebabkan otaknya buntu. Makanya tadi, kenapa Allah itu membutakan orang yang memahaminya dengan potong-potong? Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan atau tidak meletakkan pemahaman itu dengan menyerahkan semuanya dengan dalil. Dia menyerahkan dengan akal saja. Kenapa? Paham kan di sini? Makanya agar akal kita, pikiran kita sehat, terbiasa dengan minum-minuman sehat, makan-makan sehat. Ya. Karena katakan, kalau misalnya aku mau, kita bikin setiap kajian nggak masalah. Karena bawain kopi banget. Tapi jangan pernah aku terbiasa minum kalau kopi saja, itu nggak sehat. Karena pada aku nggak sehat. Pertama itu membuat deg-degan. Makanya yang paling parah adalah kopi-kopi itu mengandung kimia. Kalau kopi asli tidak. Bahkan lambungan tubuh tidak akan separah ketika untuk minum kopi yang sacetan itu merusak lambung dan merusak jantung. Tapi dengan izin Allah, ketika untuk minum minuman yang sehat, yang alami dari kopi yang asli, itu tidak membuat denyut jantung. Kemudian tidur aja. Siapa yang merasa? Mana yang merasa? Ambil. Itu beginian kita tidak merasa. Itu ambil. Tapi kalau aku itu terbiasa dengan kopi-kopi yang sacetannya, ya Sapinah, Lek Sapinah ya. Sebenarnya yang tadi Lek Sapinah itu menyebabkan aku benar-benar tidak bisa tidur karena kimianya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kita sekalian dari hal yang rusak. Wa nu'minu bi annahu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-ghayyu wa syahadah. Dan kita mengimani bahwasanya huwallahu, dialah Allah, alladzi la ilaha illahu, tidak ada yang ilah yang berhak diibadah kecuali Allah. Alimul ghaibi, yang mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan bersaksi. Qauluhu firman Allah, wa nu'minu bi annahu ay Allah azza wa jalla. Nu'minu bi annahu hu, ini kepada apa? Bi annallaha, maksudnya di sini. Hu ini kepada Allah. Qauluhu Allahu alladzi la ilaha illahu, Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Sebab para malaikat ini sudah dijelaskan sebelumnya. Qauluhu alimul ghaibi, mengetahui yang ghaib. Al-muradu bihi al-ghaibu al-mutlaq, yang dimaksud di sini adalah ghaib mutlak. Al-ghaib mutlak itu apa? Ghaib yang sesungguhnya, bukan sekarang misalnya Mas Jamal. Beliau ghaib. Makanya dikatakan dalam Arab ja'al ghaib, datanglah orang yang biasanya enggak datang. Ya, sekarang datang beliau hadir. Apa? Hadir. Kalau yang enggak datang di depan kita, di depan kasat mata kita enggak ada, namanya apa? Al-ghaib. Paham sih? Tapi al-ghaib di sini adalah ghaib yang secara seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.